Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, jangan lupa meminta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin merendah, bukan membuat kita semakin meninggi. Dan membuat kita merasa sok tahu, sebagaimana yang dijelaskan Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu atau rahimahumullahu ta'ala, bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya itu bermanfaat, itu semakin belajar semakin tawadhu. Semakin belajar, semakin tawadhu. Dan kita tahu tawadhu itu sikap menerima kebenaran dan menghargai serta menghormati orang. Jadi itu salah satu ciri ya, orang yang belajarnya ikhlas sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga tauhid kita, jaga iman kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini, bab ta'awun alal birri wa taqwa, bab saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bab saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini bab yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan, kita masuk hadis pertama. Kita sudah bahas tentang surat Al-Ma'idah ayat 2, dan kita pun juga sudah membahas surat Al-Asr, tentu saja dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hadis pertama, hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani qal, beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang menyiapkan kebutuhan orang yang berjihad di jalan Allah, berarti ia telah ikut berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang dengan baik, maka berarti ia telah ikut berperang. Atau barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad dengan baik, maka berarti ia telah ikut berjihad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, siapa Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an? Karena ini nama yang baru di yang menyapa telinga kita di Riyadhus Shalihin. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, atau dia mengatakan kunyah beliau Abu Talha. Beliau itu tinggal di kota Madinah, hadirin. Dan beliau ikut serta dalam Sulhul Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ikut umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihalangi oleh orang musyrik Quraisy di Hudaybiyah, lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang salah satu poinnya adalah harus pulang kembali ke Madinah baru tahun depan baru mengqadha umrah tersebut. Itu salah satu poin. Dan Sulh Hudaybiyah dirasa oleh mayoritas para sahabat itu sangat merugikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan orang Quraisy. Sepakat. Dan ternyata hadirin Allah muliakan, sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Itu menunjukkan bahwa wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian anggap itu buruk, maka justru itu yang terbaik buat kalian. Dan keputusan Allah dan Rasulnya yang kita anggap gak menguntungkan kita, itu ternyata kalau kita jalani dengan ikhlas, itu akan memberikan keberkahan untuk kita. Dan Zaid bin Khalid al-Juhani itu menyaksikan hal tersebut, hadir di Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga yang memegang bendera Juhainah pada saat pembukaan kota Mekah. Zaid bin Khalid itu meriwayatkan dari Nabi SAW, dari Uthman, dari Abu Talha, dari Aisyah. Dan nanti anaknya meriwayatkan dari beliau. Gitu. Jadi kalau ini pelajaran lagi, kalau bapaknya, kalau ayahnya baik ya, meriwayatkan dari Nabi SAW, nanti insya Allah anaknya akan ikutin jejak ayah dan bapaknya. Dan itu pelajaran berharga. Umar, Ibnu Umar, anak-anaknya Abu Bakar, kan gitu hadirin. Makanya kita ini berusaha jadi baik, berhijrah, terus nuntut ilmu. Ini bukan sebatas untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita juga. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Dan menjaga diri kita, dijelaskan para ulama, itu termasuk menjaga keturunan kita. Makanya ketika anaknya Sa'id bin Musayyib, ulama fikih terbaik di masa tabi'in, Sa'id bin Musayyib itu ditanya anaknya, kok ayahku semangat banget sih beribadah. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, salah satu tujuannya setelah mencari wajah Allah itu, ayah ini rajin ibadah untuk kamu nak, gitu. Biar kamu tuh dijaga sama Allah. Biar kamu dijaga oleh Allah. Nah, banyak orang itu ingin anaknya lebih baik daripada dia, tapi hanya orientasi dunia. Bahkan ini fitrah yang bagus. Bahkan banyak orang yang gak baik pun gak ingin anaknya ngikutin jejak dia. Dia berharap anaknya itu jadi orang baik. Ada banyak orang tuh yang makan uang haram, gak pengen anaknya masuk ke dunia dia. Dia ingin anaknya tuh jadi orang baik-baik aja. terus nggak apa punya pendapatan yang halal, udah nggak usah ikut deh, ini dunia ayahmu aja udah, kamu harus punya yang lebih baik lagi. Nah kalau kita sebagai orang tua punya fitrah seperti itu, harusnya kita rajin ibadah, rajin nuntut ilmu, rajin ngamalin, nanti Allah jaga anak kita. Dan itu yang terjadi di kehidupan secara umum. Tentu saja anomali selalu ada hadirin, dalam 1-2 kasus. Bukankah dalam ilmu fikih, ilmu kaidah fikih ada sebuah kaidah, likulli qa'idatin mustathnayat, di setiap kaidah itu ada pengecualian-pengecualian. Itu poin. Dan Zaid bin Khalid itu beliau wafat, ada yang mengatakan di kota Madinah, ada yang mengatakan di Mesir. Radhiyallahu ta'ala. Kita masuk ke hadith beliau. Nabi SAW bersabda, hadirin, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan atau mendukung atau menyiapkan keperluan orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia telah mendapatkan, atau berarti dia telah ikut berjihad. Bahasanya langsung berarti dia ikut berjihad. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad dan dia urusi dengan baik, akan dia pun telah ikut berjihad. Ini kaidah besar hadirin, dan para ulama menyatakan ini bukan hanya untuk berjihad. Jadi sebelum kita masuk ke poin itu, kita tahu bersama-sama kata para ulama, kalau orang mau berperang gitu ya, membela agamanya, membela kehormatannya, membela tanah airnya yang diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu kan dia harus punya modal hadirin. Itulah, harus punya modal. Kalau di zaman dulu itu yang pertama, dan juga masuk ke hari ini ya, itu kan zaman dulu itu harus punya kendaraan, kuda atau unta, wal mata, bekal gitu ya, makanan, logistik dia harus punya, atau barang-barang apalah gitu, kompas gitu, mungkin obat-obatan khusus karena dia mungkin ada sakit yang nggak normal gitu, terus minum obat setiap hari. Dan yang ketiga itu senjata, silah, pedang, tombak, panah gitu. Kalau waktu itu kemarin kita seberapa waktu yang lalu kita bilang, kalau golok jagal Idul Adha itu harganya 2 juta itu pun belum tentu tajam juga ya Pak. Iya, 2 juta enggak tajam. Gimana kalau pedang gitu? Yang benar-benar harus enggak boleh ada miss sama sekali. Berapa harganya? Mahal. Terus dia harus punya baju perang gitu, tameng. Nabi SAW kan punya baju perang, dan itu biayanya cukup besar hadirin. Nah kalau ada yang membantu pengadaan hal tersebut, maka dia dapat pahalanya. Seakan-akan dia ikut langsung. Ikut langsung. Lalu yang berikutnya, kata para ulama, orang yang berangkat itu kan dia meninggalkan keluarga. Dia meninggalkan keluarga, istri, anak-anak. Nah, kalau ada mengurusi sehingga istri dan anak-anaknya itu bisa tercukupi kebutuhan pokoknya, hidup layak. Makanya kan bi khairin. Kata Nabi, dia urusi dengan baik, bukan setengah-setengah. Bukan ala kadarnya, diurusi dengan baik. Kayak diurusi keluarga sendiri gitu loh. Kenapa? Karena ini ayahnya atau suaminya sedang berjuang di jalan Allah. Dia urusi itu dengan baik, maka dia dapat pahala berjihad. Itu yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini para ulama memberikan kaidah besar. Barang siapa yang menolong atau mendukung seseorang untuk mengerjakan ketaatan dari ketaatan, untuk mengerjakan amal soleh, untuk mengerjakan ibadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah tersebut seakan-akan dia langsung ikut mengerjakan ibadah itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Dan barang siapa mengurusi keluarga orang yang sedang beramal soleh, beribadah, maka ia seperti orang yang terjun langsung. Jadi ternyata hadis ini bukan hanya tentang sebuah ibadah, bukan hanya tentang sebuah amal soleh. Ini kaidah umum. Ini kaidah umum. Makanya para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Utsaimin ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan sebagai contoh, barang siapa yang mendukung orang yang belajar agama, mendukung talibul ilm dengan cara apa? Ya, dibekali atau dia kasih ini uang untuk kebutuhan antum, tolong diterima. Terus ini juga fi syira'il kutubi lahu. Kata para ulama, kita dukung dengan membeli, kita apa, dukung dia beli buku. Tapi saya gak ngerti Pak Ustadz, buku bahasa Arab gimana beliinnya. Lo anda kasih uang sama dia, terus sampaikan ini buat beli buku. Karena buku itu senjatanya penuntut ilmu, senjatanya ustadz-ustadz kita, senjatanya guru-guru kita, senjatanya kiai-kiai kita, dan senjatanya ulama-ulama kita, buku. Gitu. Coba kita ini dekat sama guru kita atau ustadz kita misalnya udah berapa tahun, pernah gak kepikiran kayak gitu? Gitu. Saya harus dukung beli buku misalnya. Pokoknya buku beliau itu harus dari anak. Gitu. Gak kepikiran kan? Coba bayangin ya, kalau kita kasih buku atau dukung, misalnya antum lagi butuh buku apa, terus kita kasih, kita pokoknya harus dari anak ya, terus beliau baca tuh, terus disampaikan, lalu yang terinspirasi, yang mendapatkan manfaat dari satu halaman yang beliau nukilkan dari buku tersebut, ribuan orang, berapa pahala kita tuh. Tapi kan kita gak mikir ke sana. Jadi kita kehilangan banyak pahala. Contoh sih, ya gitu poinnya. Atau ada orang ingin belajar, contoh simpel, ingin belajar Riyadhus Shalihin, gak punya buku. Ah, dari anak aja. Anak mau beliin hadiah Riyadhus Shalihin. Apa ada suruh download aja Pak Ustadz lah, pakai PDF. PDF bagus, tapi buku tuh beda hadirin. Buku tuh beda. Bacanya lebih enak, mata juga lebih di apa? Bukan dimanjakan ya. Lebih ringan lah, diringankan kerja mata gitu kan. Baca. Gitu. Itu beda. Atau apalah gitu lah. Oke, kalau misalnya ada orang yang pakai PDF, pokoknya tabletnya dari saya gitu. Kadang-kadang kita gak mikir itu. Laptop udah ada belum laptop? Ah, laptop dari saya. Gitu kadang-kadang. Ada sebagian guru-guru kita itu yang misalnya butuh tablet atau butuh laptop, tapi gak punya uang hadirin. Dan murid-muridnya gak peka dan gak mikir. Peka bukan hanya untuk gurunya, dia gak mikir kalau dipakai tuh sama kiai saya atau ustadz saya, itu pahalanya buat saya semua. Nabi gak mengatakan dia dapat pahala berjihad, Nabi mengatakan dia telah berjihad itu. Fakadu goza. Nah, kita kan gak mikir sampai sana. Baru itu pahala besar. Daripada antum yang disuruh baca, ya mendingan beliin buku lah Pak Ustadz, daripada yang saya disuruh baca, mendingan modalin aja. Itu kan poinnya gitu loh. Itu poinnya. Mas lagi ingin baca buku. Saya itu pengen baca Rudutun Nadhir wa Junnatul Munadhir karya Ibnu Qudamah. Ah, dari anaknya gitu. Setiap dia baca buku itu, kita dapat pahala. Ya Allah, hadirin tuh buku susahnya minta ampun. Itu kita ngerti yang bisa bahasa Arab dasar ya, ngerti satu paragraf aja itu udah prestasi banget baca buku itu. Ngerti satu paragraf. Gitu. Kita dulu tuh kalau belajar buku itu tuh ini buku ini 5 syarahnya gitu. Gitu. Ini maksudnya apa ya? Buka buku ini ambil, cek. Ambil lagi buku ini. Ambil lagi ini. Itu pun dijelaskan sama syekh di kelas. Itu masih kita masih butuh 4-5 syarah. Ya kecuali memang cerdas-cerdas banget ya. Kalau kita kan bukan bagian yang itu. Ya daripada Anda suruh baca itu, mendingan kita, ini buku dari Anda nih. Subhanallah. Gitu hadirin. Wa ta'mini sakan, kata para ulama. Terus juga kita pikirkan tempat tinggal seorang penuntut ilmu atau ada guru-guru kita, ada ustaz-ustaz kita. Pernah enggak kita mikirin begitu? Tinggal di mana beliau? Ya? Oh, kontrakannya udah bayar atau belum? Itu kita dapat pahala. Itu kayak kita yang dakwah hadirin. Kayak kita yang dakwah. Daripada antum kita yang disuruh khutbah Jumat, gimana lu mendingan begini aja enak. Au nafaqah, atau kebutuhan dia atau beliau itu butuh apa ya, ini penuntut ilmu, gimana biar fokus belajar, biar fokus belajar. Ah, ini kan dia lagi belajar di pondok atau belajar di kampus, biar fokus belajar dari anak. Gitu. Beliau ini harus fokus ilmunya, ilmu beliau ini banyak banget, berfokus berdakwah. Padahal Ustaz Antum gak usah mikir apapun lagi. Aman. dengan rizki daripada dipakai buat yang lain. Itu duit juga dihisap sama Allah. Namanya kita bisa jawab pada hari kiamat. Au ma asbaha dzalik. Atau misalnya ada guru kita punya program riset misalnya, butuh ini. Ah, riset ini sayang ini. Nah kalau saya cover keluarganya, dia biar belajar terus, keluarga saya yang cover, beliau biar fokus untuk berdakwah atau mengajar aja, beliau harus berangkat ke pelosok misalnya atau berangkat, keluarga saya yang cover, mohon izin kasih kesempatan saya dapat pahalanya juga. Saya gak bisa, tapi saya pengen dapat pahala dakwah. Kan harusnya begitu, itu peluang besar. Bayangkan kita tidak khutbah Jumat, kita enggak mendidik, kita enggak ngajar, kita enggak ini, tapi kita dapat itu semua. Kita mungkin enggak turun ke pelosok, kita enggak bantu ini, kita dapat pahala semua. Dan banyak di antara kita tuh lupa. Buat setiap orang punya keluarga. Dan kalau urusan keluarganya belum selesai, itu bisa jadi mempengaruhi pikirannya, fokusnya, totalitasnya, lalu kemaksimalan seseorang itu berkarya, belajar, beribadah, atau ngebantu orang. Misalnya ada orang ingin ngebantu ada di bencana gitu, dia harus berangkat satu bulan. Nah ini keluarganya siapa yang naung satu bulan? Kan kita kadang-kadang gak mikirin itu, fokus kita gimana bantu yang sedang terkena musibah misalnya. Tapi tim atau orang-orang yang ngebantu kesana, kan mereka juga ninggalin keluarga. Nah keluarga ini siapa yang pegang? Siapa yang handle? Siapa yang ngurus? Dan mereka nggak ngarep gitu loh. Tapi itu sebenarnya pahala, peluang pahala buat kita. Abisan nggak diminta, loh itu keliru. Kenapa? Orang-orang baik itu punya izzah, punya marwah. Mereka nggak minta-minta. Kita yang harus peka melihat peluang pahala itu poinnya. Kalau nunggu orang-orang soleh minta-minta, insya Allah mereka gak minta-minta gitu loh. Insya Allah mereka gak akan minta-minta. Karena Allah perintahkan mereka itu jaga izzah untuk pribadi atau keluarga. Tapi kita harus peka, ini saya, ini ladang amal saya. Saya nggak bisa ngapain deh. Saya nggak hafal Quran, saya nggak ngerti hadis, saya nggak ngerti keterampar ulama. Tapi kalau misalnya beliau bisa fokus, saya bisa dapat pahala di sini. Nah berkah hidup saya nanti. Pokoknya ini saya blok ya gitu. Ah, kita terus punya itu loh. Ini pahala besar. Makanya dicontohkan para ulama. Kayak yang bagi yang umrah itu, kalau kita umrah di bulan Ramadan hadirin, itu kan suasana misalnya di Haramain, di Masjidin Nabawi misalnya, sebagai contoh, itu kan udah dikapling-kaplingin untuk orang berbuka puasa. Wah, dan itu rebutan kan, kenapa? Tahu pahalanya. Dan rahmat Allah tuh luas, ada banyak contoh yang bisa kita kerjakan. Dan apalagi bicara jihad, karena ulama mengatakan seperti Ibnu Al-Qayyim, jihad itu dengan dua, dengan senjata dan dengan ilmu. Itu senjata bersama pemerintah yang sah dan dengan fikih yang harus kita tanamkan bersama-sama, bukan ngasal, bukan asal-asalan atau sekedar semangat. Adapun dengan ilmu, maksudnya menuntut ilmu dan berdakwah. Jadi kita bisa dapat dengan seperti itu, dan kita sering banget nyanyiakan itu, akhirnya pahala hilang dan kita mampu, dan uang kita akan dihisap sama Allah. Itulah hadirin, dan kita itu investasi sangat menguntungkan. Investasi sangat menguntungkan. Bayangin gak sih, ada orang dapat hidayah dengan mengikuti sebuah kajian, dan kita menjadi bagian yang mengadakan perlengkapannya. Kan begitu hadirin, pokoknya aku kameranya ya. Gak, kamera itu bagianku. Kalau rusak bilang, nanti aku beli lagi. Oh, kamera udah lo ambil ya? Iya, udah kamera. Oke, kalau ana laptopnya. Laptop pokoknya dari ana. Kalau rusak, setahun dua tahun bilang lagi insya Allah. Kalau ana siapa nih? Ah, ana. Itu kan harusnya mikir gitu. Sehingga kita nih kompak gitu loh hadirin. Dan pahalanya tuh dapat semua. Daripada uang dipakai buat beli hal yang gak jelas, nanti kalau ditanya dari kamat bingung juga kita. Itu yang perlu ditanamkan bersama-sama. Yang perlu kita camkan. Dan itulah luar biasanya dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi itu mengajak kita tuh peka. Di dalam hadis ini ya, kepekaan itu penting. Sampai itu keluarganya kita harus pikirin. Keluarganya. Orang kan hanya, misalnya, seringkali banyak orang kan hanya melihat sosok yang berkiprah saja, yang jadi pahlawan saja. Gak semua orang ngelihat sebuah tokoh tuh sampai jauh mikirin keluarganya. Tapi Nabi dalam hadis ini hadirin, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khayrin faqad ghaza." Barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad dan dia urus dengan baik, dia itu ikut jihad juga. Peka kita nih. Kita peka. Wah, ini Masya Allah bantu orang sana, bantu orang sini. Kan seringkali kita fokus kita kan ke orang yang bantu, yang punya kiprah luar biasa. Nah, pernah mikirin gak anak-anaknya gimana ya? Ini orang, setiap orang kesusahan dia selalu ada, dan orang susah hampir tiap hari dan dia ada terus. Kita harus mikir, istri dia udah berkeluarga belum sih? Oh udah. Anaknya berapa? 4. Ini istri sama anaknya gimana ya? Apa yang bisa saya bantu? Gitu kan harus mikirnya, biar dia bisa semakin manfaat. Jarang orang kayak gini nih. Loh, orang-orang kayak gini kan langka hadirin. Yang bantu sana, nanti ini bantu sini. Gimana? Oh, kalau saya keluarganya aja deh. Biar saya dapat pahalanya juga. kondisi pandemi atau COVID seperti ini, kan harus tetap harus ada orang yang turun ke lapangan, ke garis depan dan seterusnya, bantu ini yang sakit. Mungkin kita gak bisa turun karena mungkin kita punya masalah kesehatan atau yang lain. Nah, kita pikirin aja tuh keluarganya. Kita harus pikirin keluarganya. Kita ngeliat misalnya seorang ustaz. Ustaz ini luar biasa di. Beliau tuh selalu ngingetin segala macam. Terus mikirin keluarganya gitu. Oh, ini ada penuntut ilmu. Dialah orang-orang seperti ini yang akan berjuang nanti di generasi setelah kita. Kalau konsentrasinya pecah, dia gak maksimal. Dan dia punya potensi. Nah, kita support hadirin. Kita dapat pahalanya. Seperti kita yang beramal. Seperti kita yang beramal. Gitu. Jadi banyak sekali pintu amal soleh, pintu ibadah yang bisa jadi selama ini kita sia-siakan. Padahal mungkin itu ada depan mata kita, tapi karena kita nggak peka, lepas semua. Kita nggak enakan, lepas semua. Hadirin Allah muliakan. Allah Ta'ala alam. Dan ini berlaku di semua ibadah. Ulama juga mencontohkan kalau kita bantu orang yang sholat, kita bantu orang yang sholat, kita kasih sarung misalnya, atau kita bangunkan tempat wudhu buat dia bisa berwudhu, itu kita dapat pahala sholat. Bukan hanya dapat pahala wudhu, kata perlu dapat pahala sholatnya dia. Nah, ini sekali lagi banyak hal yang makanya kan masih ingat kan hadis man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka, dia dapat apa? Pahala bukaannya. Dia dapat pahala puasa tuh, orang yang puasa. Itu kan hadis yang kita pelajari di bulan Ramadan atau pada puasa. Makanya semangat kasih makan orang yang berbuka, kan ngincar pahala puasa. Gitu. Jadi ternyata hadis itu tuh ada artinya, didukung oleh hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa ini berlaku untuk seluruh amal soleh, seluruh ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang besar, yang dampaknya itu luas. Itu tadi seperti ilmu, seperti dakwah, seperti nolong orang. Dan mengurusi dengan baik. Allah Ta'ala alam bisa. Semoga kita bisa mengerjakan hal ini dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan harus lebih peka lagi. Dan ada banyak hal, para dokter misalnya, ada khususnya di masa-masa yang genting dan serius gitu, mereka gak boleh pulang karena mereka terlalu beresiko buat istri dan anak-anak. Kan banyak kejadian nggak pulang. Nah, mungkin mereka nggak, keluarganya nggak butuh uang, tapi butuh perhatian, butuh hiburan. Nah, itu kan kita harus terus mengasah kepekaan kita, mengasah kepekaan kita. Atau kita support di apa, di pik-piknya ketika pasien banyak, itu kan apa, tekanan besar buat mereka hadir, tekanan besar. Terus potensi stres itu besar, potensi futur itu besar. Bagaimana nih kita support biar kita dapat pahala ngobatin orang itu yang mereka kerjakan selama ini. Jadi banyak banget, kita harus kasih ilmu nih buat mereka biar mereka semangat lagi. Kalau uang udah, atau perhatian. Jadi intinya bukan makan, tapi perhatiannya, sehingga oh ya, ternyata saya nggak sendiri ya berjuang di line ini. Tapi banyak hal, banyak hal. Banyak hal. Karena sekali lagi nyari pihak-pihak seperti itu susah. Kita nih nggak, akuilah, banyak orang hadir, banyak orang mampu misalnya beli, mampu misalnya beli kamera dengan spek terbaik, berapa ratus juta mas? Terbaik-terbaik itu udah paling bagus. Bisa apa yang terbaik? Bisa itu loh ya, 70 juta lah. Misalnya kamera 70 juta, emangnya dengan membeli kamera 70 juta masalah kita selesai? Ya itu makanya ratusan juta mas, bukan telepon. 300 berapa? 385 juta. Emangnya punya kamera 385 juta itu otomatis selesai urusan kita atau masalah kita? Kan kita punya PR baru atau PR berikutnya. Kita harus menemukan sosok yang bisa menggunakan kamera mahal ini agar bermanfaat. Kalau nggak, jadi penghuni gudang udah, kamera semahal apapun. Kan begitu. Kita mampu beli laptop yang paling mahal, tapi PR-nya kan bukan sebatas itu. Bagaimana laptop ini digunakan untuk kebaikan? Digunakan untuk hal yang positif, digunakan untuk bantu orang, dan dapetin pihak-pihak yang bisa gunakan laptop itu untuk bisa bantu orang kebaikan, gak mudah loh, gak mudah. Sunnatullah mengatakan mereka itu jumlahnya sedikit, gak mudah. Yang mampu menggunakan barang yang canggih aja tuh sedikit, apalagi menggunakan barang canggih untuk kebaikan. Jadi artinya semua harus bersinergi hadirin. Dan ketika kita mengetahui orang-orang atau pihak-pihak seperti itu sebenarnya ghanimah buat kita. Itu keberuntungan ketemu orang-orang kayak gitu. Keuntungan buat kita, alhamdulillah. Ah ini nih, saya mau menjadi bagian. Dan kita harus berterima kasih kalau mereka mau menerima apa yang kita kasih. Karena betapa banyak apa namanya, orang tuh bantu ini, enggak kepake juga bantuannya. Sayang. Enggak kepake. karena mencari orang atau ketemu dengan orang-orang yang bisa menggunakan, bisa memakai untuk jalan kebaikan itu gak mudah. Gak mudah. Jadi maksimalkanlah sebagaimana sabda Nabi itu. Dukung orang-orang yang beramal soleh dan urus keluarganya dengan baik. Pikirin, kita harus kaget semikir keluarganya gimana. Dan itu pelajar apa manfaat besar, fadilah besar. Ini bisa disampaikan jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan pahala ibadah-ibadah besar, amal-amal soleh besar, walaupun kita tidak terjun langsung. Caranya bagaimana? Caranya dukung mereka dan urus keluarga mereka, gitu kan? Dukung mereka secara langsung dan urus keluarga mereka. Dan kalau Allah buka pintu itu, maka Allah ingin kebaikan buat kita. Dan bersyukurlah. Dan ini penting, jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah pernah merasa berjasa bagi mereka. Oh, itu si fulan anak yang bantu itu. Waktu dia kuliah, waktu dia mondok, anak yang dukung. Man itu hanya membatalkan bantuan kita. Ngungkit-ngungkit itu, merasa berjasa itu hanya menghancurkan pahala kita. Dan kenyataannya pun gak benar. Karena kita yang harus berterima kasih. Karena mereka berkenan, sehingga kita bisa dapat pahala mereka. Itu pola pikir kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hancurkan, batalkan pahala sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ngungkitnya dan dengan menyakiti perasaan orang yang kita kasih dan kita bantu. Dan hukumnya seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu kasusnya persis orang yang menginfakkan hartanya karena ria, gak ikhlas. Kita ucapkan ungkit-ungkit itu berarti kita riya, gak ikhlas. Oh, itu apa, ustadz-ustadz yang berjuang di daerah pedalaman itu kita yang support. Riya, ungkit-ungkit. Ya benar, ungkit-ungkit. Kita yang harus berterima kasih kepada beliau-beliau tersebut. Emangnya gampang apa masuk pedalaman? Susah, luar biasa. Kita itu respect banget sama sosok-sosok demikian. Setelah taufik dari Allah itu, jasa-jasa mereka banyak banget. Dan kalau kita bisa di bagian, luar biasa. Dan dimanapun, produktivitas itu mahal, hadirin. Orang-orang produktif itu sedikit. Maka kalau kita bisa mengenal, bisa menjadi bagian dari mereka, kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada mereka. Karena sekali lagi, orang-orang yang produktif berkarya, produktif berjuang, produktif mengerjakan kebaikan itu sedikit sedikit. Allah Ta'ala ala bisawab. Jadi jangan pernah merasa berjasa. Kita yang utang budi sama mereka. Kita. Karena kita misalnya bagian. Kita rasa cukup sampai di sini aja, jazakallahu khairan. Sekali lagi dukung orang-orang yang beramal saleh dan beribadah, dan perhatikan keluarga mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min